السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pelajaran bahasa Arab yang insyaallah tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita masih di Ad-Darsus Sabi' wal Ishrun, di pelajaran 27 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan di pelajaran 27 ini sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, yang pertama pelajaran 27 ini terkait dengan pokok bahasannya adalah al-fi'lul mu'tallul ain, yang mana sebelumnya sudah kita bahas di pelajaran 26 al-fi'lul mu'tallul fa', fi'il yang di dalamnya ada harful illah, dan di pelajaran 27 ini harful illahnya ada di ainul fi'il. Di ainul fi'il, yaitu di huruf yang tengah atau huruf yang kedua dari al-fi'il sulasi. Dan yang kedua, pelajaran ini sebagaimana sudah kita sampaikan juga cukup panjang karena di semua latihannya yang kurang lebih ada sekitar 34 latihan, di latihan-latihan pelajaran 27 ini kita disuguhkan latihan-latihan yang terkait dengan semua wazan daripada al-fi'lul mu'tallul ain. Dan alhamdulillah di wazan yang pertama sudah kita bahas. Kemudian insyaallah di latihan ke-26 insyaallah akan kita bahas wazan yang kedua daripada al-fi'lul mu'talul ain, yakni wazan fa'ala yaf'alu, seperti misalnya nama yanamu, khafa yakhafu, dan seterusnya. Namun sebelum kita masuk ke at-tamrin as-sadis wal-ishrun, sebelum kita masuk ke latihan ke-26, seingat saya masih ada satu latihan lagi kalau tidak salah. Begitu begitu ikhwan, ala sekadarik. حسب ما تذكرت أن المحاضرة السابقة بقي لنا تمرين واحد قبل التمرين السادس والعشرين، يعني التمرين الخامس والعشرين. Seingat saya bahwa di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai latihan 24. Ada sekitar lagi ya, ikhwan? Aw nasitum? Naam? Naam? التمرين العشرين لم ندخل بعد إلى 25 لم ندخل بعد بعيد هذا إذن. طيب كده مسوك التمرين الأول والعشرين لاتيان كدوا ساتو الحادي والعشرين dan di sini wazan yang kedua فعل يفعل. Contohnya di sini adalah ba'a ya bi'u, dan di sini kita disuguhkan dengan al-fi'lul mudhari. Kalau sebelumnya di latihan ke-18 kita disuguhkan bagaimana bentuk al-madhi dan bagaimana tasrifnya, sekarang di latihan 21 kita disuguhkan al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari dari ba'a yani ya bi'u. Silakan bagi ikhwah dan akhwat sekalian, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, silahkan buka halaman 187, halaman 187 at-tamrin al-hadi wal-ishrin. latihan ke-21. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Siapkan alat tulisnya. Catat apa yang kiranya perlu dicatat. Jadi kita belum masuk sama sekali ke pelajaran dua, latihan 22, belum ya? Terakhir 20 terakhir. Terakhir 19. Lam nadkhul ba'd ila tamrin al-20. Alan tamrin al-20. Nah. Baik. Silakan bagi ikhwan akhwat di rumah, kita buka latihan 20 terlebih dahulu. Di halaman 187, at-tamrin al-20. Perintahnya di sini iqra ma yali. Perhatikan atau bacalah apa yang berikut. Di latihan ini tidak ada soal yang perlu dijawab. Antum hanya diminta untuk memperhatikan contoh-contoh. Kita membaca kurang lebih ada 7 contoh daripada penggunaan al-fi'lul mu'talul ain, khususnya al-fi'lul madhi dimasukkan dalam kalimat sempurna. Di latihan ke-20 ini banyak contoh-contoh daripada penggunaan al-fi'lul madhi daripada al-fi'lul mu'talul ain yang dimasukkan dalam kalimat sempurna. Ana baca nomor 1, kemudian kita minta ikhwan studio baca beberapa soal, beberapa bacaan, kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Ana abda al-qira'ah, saya mulai bacaannya. Al-awwal, ghaba zamili yawman wa ana ghibtu yawmayni. Ukarrir maratan thaniyah, ghaba zamili yawman wa ana ghibtu yawmayni. Lihat di sini ikhwan, mana fi'il mu'talul ain di sini? Naam, kalimat ghaba. Ghaba. Dan terulang 2 kali. Yang pertama diisnadkan ke dhamir huwa. Yang kedua diisnadkan ke dhamir ana. Ghaba dan ghibtu di sini. Ada sekadarik ya ikhwan? Bala. Maknanya ghaba zamili yauman. Kawanku ghaib atau tidak hadir 1 hari. Wa ana ghibtu yaumaini, dan saya tidak hadir yaumaini 2 hari. Saya ulang, ghaba zamili yauman. Kawanku tidak hadir 1 hari. Wa ana ghibtu yaumain, sedangkan saya tidak hadir 2 hari. Di sini lihat penggunaan al-fi'lul mu'talul ain 2 kali disebutkan dalam 1 kalimat. Yang pertama ada ghaba, yang dhamir di dalamnya adalah huwa, kemudian ghibtu yang dhamir di dalamnya adalah ana. Fahimtum ya akhwan? Wadih insyaAllah. Taib. Man yakra rakam al-thani? Siapa yang baca nomor 2? Naam. Tafadhal Ilham. Maratan thaniya ya akhir kerim. Sekali lagi. Mata wala mata. Naam. Jitu fizil qadati. Naam. Sekali lagi, maratan thaniya al-qira'ah ya akhir kerim. Mata jita ila jamiati. Ilal. Mata jita ilal jamiati. Jitu fizil qadati. Naam. Yumkinuka an taqul zil qa'da aw zil ka'da, ma fi mushkilah. Naam. Tarjim ya akhil kirim. Kapan kamu kembali ke kampus? Naam. Jita, kapan kamu datang? Kapan kamu datang ke kampus? Naam. Saya datang ke kampus. Apa ini maksudnya? Di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, na'am, di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ismu syahr. Iya. Bas kedarik? Bala. Na'am. Zulqa'dah. Na'am, ahsanta ya akhil karim. Syukran. Afwan. Al-thalith, man yaqra' al-thalith? Tafadhal. Bismillah. Al-thalith. Bikam bi'ta sayyarataka ya Amru? Na'am. Bi'atuha bithamaniyati alafi riyalan. Riyalin. Bithamaniyati riyalin. Alafi riyalin. Na'am. Maratan thaniya ya Maulana. Bikam bi'ta sayyarataka ya Amru? Na'am. Bi'atuha bithamaniyati alafi riyalin. Na'am, bithamaniyati alafi riyalin. Ahsant. Tarjim ya akhir karim. Berapa harga mobil yang kamu beli, wahai Amru? Na'am. Bi'ta, mana bi'ta? Ba'a yabi'u. Membeli. Menjual. Oh, menjual. Na'am. Walaupun memang sebenarnya kalimat ba'a bisa juga berarti membeli. Na'am. Tapi di sini zahirnya terlihat dia menjual. Nah, kalau membeli apa fi'ilnya? Ishtara. Ini ba'a menjual. Tafadhal ya akhir kirim. Berapa kamu menjual mobilmu, wahai Amru? Naam. Saya menjualnya dengan harga 8.000 rial. Naam, 8.000 rial. Naam. Kam birubiyah hadihi? Berapa kau dirupiahkan? Ala kulli hal. Syukran ya akhir kirim. Jazakallah khair. Syukran ya wala. Naam. Ada lagi yang mau baca? تفضل تفضل يا ماجر الرابع نعم. الرابع عاش نعم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمكة وبالمدينة المنورة نعم. بمكة هكذا يا ماجر بمكة نعم وبال مدينة المنورة نعم مكة لماذا مكة نعم مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف نعم ترجم يا أخي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم tinggal di Makkah dan Madinah Al Munawwarah نعم خلال كم سنة عاش في مكة كم سنة عاش في مكة من يعرف كم سنة عاش في مكة كم سنة عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أنا أسألك أسألكم يا أخوان بالعربية كل بالعربية بدأ كل أسبولو عشرة سنوات عشرة سنوات أما في المدينة المنورة أولا صحيح هذا عشرة سنوات في مكة 10 tahun di Mekah. Yani Aisyah ba'da nuzulil wahyi ba'da an yakuna nabiyan. Beliau berdakwah di Mekah setelah diangkat sebagai nabi berapa tahun di Mekah? 13 sanah. 13 sanatan. Berarti sekalik? Naam. Amma fil Madinah baru kita katakan 10 عشر سنوات إذن المجموع كلها berapa total semuanya يعني عاش في الدعوة عاش في الدعوة 23 سنة نعم فهمتم يا إخوان هذه معلومات يعني خارجة عن معلومات العربية لكنها مهمة جدا نعم نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا أخ عبد الغفار Nah, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya kami berikan pula kesempatan bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami, tentunya membaca pada latihan ke-20 sebagaimana telah dicontohkan beberapa nomor pertama oleh para ihwa di studio tadi. Bagi Anda yang ingin terhubung tentunya melalui layanan line telepon ke nomor 021 823 6543. Silakan kita sapa untuk penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dari Solo nampaknya, Om Abdullah. Naam, silakan. Naam. Ahlan wa sahlan ya Om Abdullah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Naam. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Ya Om Abdullah, i'timaduki bil hatif. لا تعتمدي على على التلفاز فهمتي يا ام عبد الله نعم لا لا تنظر الى الى الى التلفاز استمعي الان الى الهاتف jangan lihat ke televisi dengarkan gagang teleponnya suaranya ada sedikit jeda dengan yang ditelepon iya nah siap ام عبد الله Ya, siap, Ustaz. Umm Abdillah, anti ma'ana minal bidayah? Anti ma'ana minal bidayah? Dari awal, Umm Abdillah bersama kita? Ya, salam. Baik, baik. Idan, aina wasalna? Rakam khamis, Ustaz. Al-khamis. Tafaddali. Ikra'i, la samahti. Al-khamis. Ana maji itu bil kitabil yauma ya ustazu. Naam. Maratan thaniya ya Umm Abdillah. Ana maji itu bil kitabil yauma ya ustazu. Naam, ahsant, ahsanti. Al-qira'ah jayyidah, masyaallah. Tarjimi law samahti. Saya datar ini datang tidak membawa kitab ya ustaz. Naam. Hari ini bagaimana tadi Umu? Saya hari ini datang tidak membawa kitab ya Ustaz. Naam. Naam, ahsanti, ahsanti. Baik, aina al-fi'l al-mu'tal al-ayn huna ya Umu Abdullah? Jita Ustaz. Jita. Jita wala jitu? Jitu. Ana ma jitu. Naam. Ad-dhamir fi jitu ma huwa? Ana. Ana, ahsanti. أحسن رقم السادس تفضل سيرنا كيلومترين نعم مرة ثانية سيرنا كيلومترين نعم كيلومترين أحسن ترجمي saya berjalan 2 كيلومتر 2 كيلومتر 2 كيلومتر نعم أحسن أين الفعل المعتل هنا Sirna. Sirna. Al-Dhamir huna mada? Ana. Al-Dhamir ana? Muta'akid ya, muta'akidah? Nahnu. Ahsanti. Ahsanti ya Umm Abdillah. Al-akhir, rakam as-sabi'. Rakam as-sabi'. Aja'atik talibatu. Naam. Naam. Jina qabla qalilin. Jina qabla qalilin, naam. Apakah telah datang para siswi? Naam. Naam, ya. Mereka datang qabla qalil. Baru saja. Barusan. Naam. Mereka datang barusan. Barusan. Ahsan, atau baru saja. Naam. Aina al-fi'l mu'talul 'ain huna ya Umm Abdullah? جاءت والفعل مذكور مرتين أليس كذلك الفعل يذكر مرتين في في في الجملة أليس كذلك نعم جاءت وجئنا نعم فعلنا تسبت كان دو كالي يذكر مرتين الأول ما هو جاءت الثاني جاءت Ya. Ja'at ad-dhamir fihi hiya, na'am. Dhamir hiya. Wal fi'l tsani ayna huwa? Wal fi'l tsani. Ji'na. Ayyu dhamirin hadha? Kunna. Kunna. Ahsanti. Ahsanti ya Umm Abdillah. Masyaallah. Masyaallah. Barakallahu fiki ya Umm Abdillah. Syukran wa jazakillahu khair. Ustaz, wa barakallahu Ustaz. Lima jala hadara fi Solo Daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ana ma kuntu minal mad'uwin. La la fi sanatil qadimah insyaallah ahdur fi Solo insyaallah. Wa nalaqi ma'a Ummu Abdullah insyaallah. La la fi sanatil qadimah insyaallah. Ana wahabil. Ana wahabil bi du'aiki insyaallah. Dengan doa Ummu Abdullah insyaallah insyaallah kita datang ke Solo insyaallah. Ya. Nah. Amin. Jazakallahu khair. Ya kubur khair. Jazakallahu khair, Ummu Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih alhamdulillah yang telah terhubung dari Solo di kesempatan malam hari ini. Tapi berikutnya tentunya bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang beliau yang ingin terhubung bersama kami masih pada latihan ke-20. Bagi Anda yang ingin terhubung dan kita coba sapa. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadil, Jakarta, Ustaz. Ummu Fadil, Jakarta. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Naam. Kaifa haluk ya Ummu Fadil? Alhamdulillah, ana kafir. Naam. Balik salami ila Abu Fadil. Fahimti kalami ya Ummu Fadil? Balik salami ila Abi Fadil. Ma mana balik salami? Salami, ucapan Ustaz di perkataan Ustaz. Balik salam, balighi salami. Sampaikan salam saya ke Abu Fadil. Nah, paham ti? Naam. Silakan Abu Fadil. Nu'id min al-awwal. Al-awwal saja. Naam. Al-awwal. Ghaba zamili yauman. Wa ana ghibtu yaumaini. Naam. Ahsanti. Qira'ah jayyidah. Temanku tidak hadir satu hari. Naam. Dan saya tidak hadir dua hari. Ahsanti. Tiga soal, tidak keberatan Ummu Fadil? Insyaallah Ustaz. Tafadhali. Mata ja'ata ila. Mata, hadhi akhta' muntashirah. Mata atau mata? Mata. Naam. La tu'id al-khata' maratan thaniyah. Mata ja'ata ila jami'ati. Kapankah engkau akan datang ke universitas? Naam. Jita fi zil qadati. Jita wala jitu. Jitu. Apa Ustaz? Jitu fi zil qadati. Naam. Saya datang pada bulan Zulhijjah. Naam. Azul? Bulan apa? Zulhijjah. Zul qa'idah. Zul qa'dah. Naam. Zul qa'dah. Naam. Satu lagi umum. Al-Thalif. Al-Thalif. Di kambi atas saya rota kaya Amru. Berapa harga engkau menjual mobilmu wahai Amr? Naam. Dia tuha kisamaniyati alafi rialin. Naam. Ahsan. Saya akan menjualnya dengan harga 800.000 rial. Saya akan. Kenapa ada terjemahan akan di situ mu? Oh, anan ini fi'il madhi. Itu ya. Saya telah menjualnya, Ustaz. Naam, ahsanti. Saya telah menjualnya dengan harga 800.000 rial. 8? 8.000. Terlalu besar kalau 800.000. 8.000 rial, Ustaz, ya? Naam. 8.000 rial. Naam, 8.000 rial. Naam, ahsanti. Bukan 800.000 rial, terlalu tinggi. Naam. Fahimti ya, Umma Fadil? Ya, insyaAllah, Ustaz. Naam, naam. Barakallahu fiik. Syukran. Syukran ya, Umma Fadil. Jazakillahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fadil telah terhubung dari Jakarta yang telah membaca hingga nomor ke-13 tentunya. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dapat melanjutkan dimulai pada nomor ke-4 di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Naam, Abu Yusuf Indramayu. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bika. Kaifa halukum? Kaifa haluka anta? La ana as'aluka awalan. Kaifa halukum? Ana as'aluka awalan. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair ya ustaz. Wa ana kadhalika alhamdulillah bi khair. Musta'id ya Abu Yusuf? Siap? Insyaallah. Baik. Ayo nama solna ya Abu Yusuf. Sampai di mana kita tadi? Oke, rakam khamisah. Naam, al-khamisah lana. La. Al-khamisah. Al-rabi'. La, al-rabi'. Al-rabi'. Naam. Arba'atu as'ilah laka ya Abu Yusuf, tidak keberatan? Insyaallah. Baik, tafadhal. Ar-Rabi' Asha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa bil Madinatil Munawwarah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah dan di Madinah Al-Munawwarah. Naam. Al-Khamis. Ana ma'tu bil kitab bil yauma ya ustaz. Naam, masyaallah. Saya hari ini datang tidak dengan kitab. Wa ya wahai ustaz. Naam, masyaallah. Qira'ah mumtazah. Naam. As-sadisu. Sirna. Maratan thaniya, udhkur rakam ya Abu Yusuf. As-sadisu. Naam. Sirna kilometraini. Kilometraini, naam. Kami telah berjalan 2 kilometer. Ahsant. As-sabi. As-sabi. Aja'atit talibatu. Naam. Naam. Jina qabla qalilin. Naam. Apakah para siswi telah datang? Ya, mereka telah datang baru saja. Naam. Barakallahu fiik ya Aba Yusuf. Wa fiik barakallahu. Jazakallahu khairan. Wa iya. Syukran, syukran. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung bersama kami dari Indramayu Aba Yusuf. Dan itulah latihan ke-20, Ustaz. Naam, nawasil idan. Naam, nawasil insyaallah. Fadhil. Kita lanjutkan ikhwan. Siap ikhwan studio? Naam. Tasbirun insyaallah. Tasbiruna ma'ana insyaallah ikhwan. Fahimtum kalami? Tasbiruna ma'ana? Insyaallah. Insyaallah. Alan wasalna inda at-tamrin al-hadi wal 20. Yaqul huna ta'ammal ma yali. Perintahnya di sini adalah ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut. Dan ini yang barusan kita jelaskan di awal tadi. Ini sekarang kita masuk ke al-fi'l mudhari'. Dari fi'il mu'tal ba'a, al-fi'lul mu'talul ain, ba'a. Fi'il mudhari'nya adalah yabi'u. Dan nanti setelah ini bagaimana fi'il amarnya nanti akan dijelaskan insyaallah setelah ini. Di sini ana bacakan dulu, ana aqra awalan, antum tastami'un, antum dengarkan dulu. Istami'u jaydan, dengarkan dengan baik. Yaqul huna Hamidun yabi'u. Hamidun yabi'u. Ar-rijalu yabi'una. Ar-rijalu yabi'una. Aminatu tabi'u. Aminatu tabi'u. An-nisa'u yabi'na. An-nisa'u yabi'na. Anta tabi'u. Anta tabi'u. Intahina min dhamair al-ghaib. Kita sudah selesaikan dhamir al-ghaib, yakni kata ganti orang ketiga. Sekarang lihat halaman yang berikutnya. Safa 188. Halaman 188 kita masuk ke dhamir al-mukhatab, orang kedua. Anta tabi'u. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Antunna tabi'na. Selesai sudah dhamir al-mukhatab. Yang berikutnya al-mutakallim. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Naam, intahina min kira'at al-af'al al-mudhari'ah. Sekarang kita baca sama-sama. Lan istami'u thumma kariru ya ikhwan. Hayya. Naqra' jama'atan. Hamidun yabi'u. Hamidun yabi'u. Ar-rijalu yabi'una. Ar-rijalu yabi'una. Aminatu tabi'u. Aminatu tabi'u. An-nisa'u yabi'na. An-nisa'u yabi'na. Anta tabi'u. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Antunna tabi'na. Ana abi'u. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Nahnu nabi'u. Naam. Man yaqra? نطلب من بعض الإخوة من يقرأ بسم الله نعم تفضل يا إلهام حامد يبيع نعم ما معنى حامد يبيع حامد sedang atau akan حامد akan menjual نعم di sini fi'il mudhari menunjukkan sekarang dan akan datang serta yang kita lakukan untuk rutinitas setiap harinya. Jadi bagaimana terjemahannya di sini? Sedang atau akad menjual. Nah. Hakadha at-tarjama ya akhir kirim. Wasila ilham. Ar-rajulu yabi ar-rijalu yabi'una. Naam. Jama' al-an. Alas kedalik? Bala ya Ustaz. Ma makna ar-rijalu yabi'una? Laki-laki itu sedang atau akan menjual. Nah, para laki-laki itu. Para laki-laki itu sedang atau akan menjual. Nah, syukran. Syukran ya akhi al-karim. Jazakallah khair. Wasil ya muajir. Aminatu tabi'u. Nah. Aminah sedang menjual. Sedang atau akan. Atau akan menjual. Nah. An-nisa'u yabi'na. Naam. Para wanita sedang atau akan menjual. Naam. Syukran ya akhir kirim. Jazakallah khair. Wasil ya Aba Abdullah. Entah. Bima tatahak ya Ilham? Naam. Anta tabi'u. Mumtaz. Kira'ah mumtazah. Kamu menjual. Kamu akan menjual. Kamu sedang atau kamu akan sedang menjual. Atau akan menjual. Nah, laisa bimuhim yani terjemah. Wasil. Antum tabi'una. Nah. Kalian sedang atau akan menjual. Masya Allah. Barakallahu fiki ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Wasil ya Maulana. Bismillah. Anti tabi'ina. Nah. Kamu perempuan sedang atau akan menjual. Naam. Antunna tabi'na. Naam. Kalian para perempuan sedang atau akan menjual. Naam. Wasil, wasil ya Maulana. Ana abi'u. Saya sedang atau akan menjual. Nahnu nabi'u. Kami sedang atau akan menjual. Naam. At-tamrin sahal. Sekadalik ya ikhwan. Balas. At-tamrin wal-wahid al-hari wal-ishirin insyaAllah sahlun insyaAllah. Latihan ke-21 mudah insyaAllah. Lianna hadha amrun yataqarrar. Karena ini sudah berulang-ulang kali kita latihan di sini. Hanya saja di sini memang fi'ilnya adalah fi'il al-mu'talul ain. Tapi kalau sudah tahu polanya, maka antum ganti dengan fi'il yang lain, tidak jadi masalah insyaAllah. Siap kalau kita tutup bukunya? Siap kita tutup bukunya? Nah. Masih menggunakan fi'il yabi'u masih. Nah. Dan sementara masih ikut saya dulu. Ana aqra antum tukarrirun. Siap? Sta'idun Hamidun yabi'u. Hamidun yabi'u. Di sini yabi'u dhamirnya huwa. Ada sekedarik? Benar. Ini kalau kita mau ganti Hamid dengan dhamir kita ganti dengan huwa. Huwa yabi'u. Ini mufrad, muzakkar. Alas kedalik? Sekarang jama' mudzakkar. Ar-rijalu yabi'una. Ar-rijalu yabi'una. Naam, kalau kita ganti ar-rijal dengan dhamir, maka dhamirnya apa ini, ikhwan? Hum. Hum yabi'una. Naam. Huwa yabi'u hum yabi'una. Tadi mudzakkar, sekarang muannatsnya. Aminatu tabi'u. Aminatu tabi'u. Kalau kita ganti Aminah dengan dhamir, maka dhamirnya apa ini, ikhwan? Hiya. Hiya tabi'u. Sekarang jamaknya. An-nisa'u yabi'na. An-nisa'u yabi'na. Naam. An-nisa'u, kalau kita ganti dengan dhamir menjadi? Hunna. Hunna yabi'na. Sudah berapa kita baca? Arba'atu af'al. Empat fi'il dengan dhamir yang berbeda-beda. Kita ulang, bisa? Ana sebutkan dhamirnya saja, antum sebutkan fi'ilnya. Huwa yabi'u. Sekali lagi. Huwa yabi'u. Hum yabi'una. An hiya yabi'u. Hiya tabi'u. Hunna yabi'na. Sekali lagi. Huwa yabi'u. Hum yabi'una. Hiya tabi'u. Hunna yabi'na. Yabi'u yabi'una tabi'u yabi'na. Sahlun insyaallah. Allah yusahil lakum insyaallah. Selesai dhamir al-ghaib. Al-an dhamir al-mutakallim. Sahih al-mutakallim? La, al-mukhatab. Al-mutakallim belum. Nah. Nah, jangan ngelamun ya, ikhwan. Naam. Yani ta'akharna fil bidayah wa nu'akhir insyaallah fil nihayah. Kita tadi mulai agak telat, kita mundurkan akhirnya nanti insyaallah. Sampai jam 12 siap ikhwan insyaallah? Insyaallah. Masyaallah. Allah. Ana tidak siap. Ana bisa ana tidak siap terserah. Nah. Sampai jam 10 kurang insyaallah, insyaallah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana kita sampai di mana tadi? Sampai di hunna. Alas kedalik. Al-an anta tabi'u. Ayo ikhwan. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Antum tabi'una. Sekali lagi. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Antunna tabi'na. Sekali lagi. Anti tabi'na. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Tabi'na. Naam. Ana abi'u. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Nahnu nabi'u. Naam. Ana ma'akum ya ikhwan. Ana la anzur ila al-kitab kadhalik. Saya sama-sama antum, kita sama-sama tidak lihat buku. Naam. Siap? Tanya-tanya saja terlihat di layar alhamdulillah. Ana bisa dapat bocoran, ana melihat di layar. Nah, la anzur ila syasha. Naam. Siap ikhwan, ana ulang sekali lagi. Kita percepat. Huwa yabi'u. Huwa yabi'u. Hum yabi'una. Hum yabi'una. Hiya tabi'u. Hiya tabi'u. Hunna yabi'na. Hunna yabi'na. Anta tabi'u. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Antunna tabi'na. Ana abi'u. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Nahnu nabi'u. Huwa yabi'u. Hum yabi'una. Hiya tabi'u. Ha? Tabi'u. Hiya tabi'u. Naam. Hunna yabi'una. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Antunna tabi'ina. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Anta ya Maulana. Bismillah. Ba'da hadha mu'ajjir. Huwa yabi'u. Wasil, wasil antum. Udhkur al-fi'l wal-dhamir ma'an antum. Huwa yabi'u. Naam. Hum yabi'una. Hiya tabi'u. Hunna yabi'na. Naam. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Naam. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Antunna tabi'na. Naam. Ana abi'u. Nahnu nabi'na. Nahnu nabi'u. Naam. Ta'ibta ya akhi. Antum capek sepertinya. Naam. Allah ibarik fiik. Jazakallah khair ya akhil karim. Wafakak Allah wa zadakallah ilman nafi'an insyaallah. Ayo Majid, bismillah. Takunu asra. Antum lebih cepat lagi daripada Maulana. Huwa. Bismillah. Bismillah. Huwa tabi'u. Ha? Huwa? Min al-bidayah yani. Kesalahan dari awal ini. Ta'ibta. Ma'dzur insyaallah. Huwa yabi'u. Hum yabi'una. Naam. Hiya. Hiya tabi'u. Naam. Hunna tabi'una. Hunna yabi'na. Yabi'na. Naam, la bas. Anta tabi'u. Naam. Antum? Antum tabi'una. Naam. Anti? Anti tabi'ina. Tabi'ina. Naam. Antunna tabi'na. Tabi'na, sahih. Ana? Ana abi'u. Nahnu? Nahnu nabi'u. Ahsanta ya akhi al-karim, masyaallah. Ilham, turid? Insyaallah. Masyaallah. Tafadhal ya akhi al-karim. Takunu asra minhuma. Bismillah. Huwa yabi'u. Masyaallah. Hum yabi'una. Hiya tabi'u. Naam. Hunna yabi'na. Naam. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Naam, masyaallah. Anta fi ma'had Syatibi, akhi? Anta talib fi ma'had Syatibi? La. Sajjil ismaka hunak. Yani hatta tata'awad ala al-hifz. Antum daftar ke Imam Syatibi. Biar terbiasa menghafal. Antum hafalannya lemah ini antum ini. Nah, kebanyakan kita baca gadget seperti ini. Hafalan antum harus diperkuat. Ini masih simpel ini. Belum nanti kalau kita fi'il ar-ruba'i atau al-khumasi lebih sulit lagi nanti. Ini baru thulathi. Al-fi'il thulathi. Hanya saja al-fi'il mu'tal. Ya. Tapi masih thulathi. Masih mudah insyaAllah. Dibuka sekarang bukunya. Tafadhal. Nah, kalau buka insyaallah semua mudah insyaallah. Semua bisa insyaallah. Nah, insyaallah. Tapi antum sudah? Sekarang kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Nah, antum sudah sekarang? Kita beri kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya Akh Abdul Ghafar. Nah, para garda juga pemirsa di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin tergabung bersama kami membaca serta mencoba beberapa latihan, terutama pada latihan ke-21 sebagaimana telah dicontohkan beberapa ikhwah di studio tadi. Tentunya di layanan telepon 0218236543. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi, Muhammad Rianto. Assalamualaikum. Manggilnya Rianto atau Muhammad? Rianto, Ustaz. Rianto. Nah, siap, Rianto? Insya Allah, Ustaz. Nah, siap apa? Siap menjawab? Siap untuk mentasrif. Siap, Rianto? Insya Allah, Ustaz. Nah, kalau tadi Yabiyu sudah dicontohkan. Nah. Tidak keberatan kalau kita masuk latihan berikutnya, latihan 22. Ya, Rianto, siap? Latihan ke-22? Insya Allah, siap, Ustaz. Baik. Di sini, asnid yasiru wa ya'ishu ila dhamair kama fit tamrin as-sabiq. Isnad kan fi'il yasiru dan ya'ishu ke dhamir-dhamir sebagaimana di latihan sebelumnya. Ana kasih antum satu fi'il saja, yasiru, ya Rianto. Naam. Naam, tafadhal ya Rianto. Nah, sebutkan dulu dhamirnya baru kemudian fi'ilnya. Wadih? Wadih, insyaallah. Baik. Ibda, bismillah. Bismillah. Hamidun yasiru. Naam. Ar-rijalu yasiruna. Naam. Aminatu tasiru. Naam. An-nisa'u tasirna. An-nisa'u tasirna. Di sini dhamirnya hunna ya akhil karim. Ya, Dad. Bukan tasirna tapi yasirna. Yasirna. Yasirna. Naam. Sekali lagi maratan tsaniya. Bagaimana tadi? An-nisa'u. An-nisa'u yasirna. Yasirna. Ahsant. Anta tasiru. Anta tasiru. Antum tasiruna. Antum tasiruna. Naam. Anti tasirina. Naam. Antunna tasirna. Naam. Ana asiru. Nahnu nasiru. Nahnu? Nahnu nasiru. Nasiru. Ahsanta ya Arianto. Ifham al-farq baina hunna wa antunna. Fahami beda antara hunna dengan antunna. Antunna. Nah, kalau hunna an-nisa'u yasirna bil ya. Yasirna. Kalau antunna bagaimana tadi? Tasirna. Tasirna. Apa makna yasiru ya Arianto? Berjalan, Gus. Berjalan. Syukran. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian. Terima kasih Bapak Muhammad Arianto yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Dan berikutnya di belakang beliau tentunya bagi Anda yang ingin terhubung pula dipersilakan. Dan kita coba sapa kembali di 0218236543. Naam, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Hana, Ustaz, di Bekasi. Di Bekasi. Nah, ahlan wa sahlan Umu Hana. Ahlan bika, Umu Ustaz. Nah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluki, Ustaz? Wa kaifa haluka? Wa kaifa haluka, ya. Nah, ana bi khair, alhamdulillah. Syukran ya Umu Hana. Afwan ya Ustaz. Umu Hana siap? Insyaallah, Ustaz. Fi'ilnya adalah ya isu. Ya isu. Tafadhol. Ya isu apa, Ustaz, ya? Tinggal atau hidup. Tinggal. Nah. Dari Asha ya Ustaz. Asha ya Ishu, ya. Sahih. Tafadhal. Sebutkan dhamir atau isim zahirnya baru fi'ilnya. Seperti tadi, seperti yang dibacakan Ahrianto. Ya Ishu. Hamidun ya Ishu. Naam. Ar-rijalu ya Ishuna. Naam. Aminatu ya isu. Maratan tsaniya. Aminatu ta'isu. Naam, gunakan ta' di situ. An-nisa'u ya yasina. Ah, ya kemudian ain. Ya. An-nisa'u yasina. Sekali lagi, Umu, perbaiki lagi, coba ulang sekali lagi. An-nisa'u yasina. Ya'ishna. Ya'isna. Naam, ya kemudian ain setelah itu, baru shin. Sekali lagi, Umu. An-nisa'u ya'isna. Ahsanti. Wasil. Anta ta'isu. Naam, ainnya diperbaiki. Ta'isu ya, Ustaz. Naam. Anta ta'isu. Ahsanti. Antum ta'isuna. Naam. Anti ta'isina. Antunna ta'isna. Ana a'isu. A'isu, naam. Nahnu na'isu. Nahnu na'isu, naam. Mama na ya'isu tadi, Umu? Oh, tinggal, Ustaz. Tinggal. Tadi beda antara an-nisa'u, bagaimana tadi an-nisa'u? An-nisa'u ya'isna. Ya'isna. Kalau antunna? Ta'isna. Ta'isna. Syukran. Syukran ya Ummahana. Jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini, Ummu Hana. Ya, barakallahu fiki. Dan berikutnya masih ada fiil yang lainnya mungkin, Ustaz. Nah, kita gunakan fiil yang lain. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, masih di latihan yang sama. Anda yang ingin terhubung bersama kami di 0218236543, kita sapa. Halo. Iya. Terputus. Nah, mungkin disampaikan terlebih dahulu tentang fiil yang akan disampaikan, Ustaz? Naam, setelah ini ada fi'il ghaba yaghibu. Kemudian ada kala yakilu, dua fi'il yang terakhir yang bisa kita berikan ke penelpon hari ini insyaallah. Baik. Kalau yang membaikkan ragu-ragu dari penelpon, kita serahkan ke Evan Studio. Nah, mungkin ada penelpon satu, silakan ingin terhubung bersama kami. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Yanti di Tangerang. Dengan Yanti. Dengan Yanti. Ibu Yanti? Naam. Iya. Saya mau itu nyoba Pak Ustaz. Iya, siap Bu Yanti. Silakan. Nah. Ya, bingung tadi saya bisanya, saya kan cuma ngapal. Iya, iya Bu Yanti, kami paham. Ya. Siap, ya. Kalimat ya ribu. Ya ribu. Anta antum ya bi'u. Naam, dari huwa ya bi'u. Ya bi'u. Hum ya bi'una. Iya, hiya. Hiya tabi'u. Naam, hunna. Hunna ya bi'una. Ya bi'na. Hunna ya bi'na. Nah, coba ulang sekali lagi Bu Yanti. Huwa. Bapak. Coba ulang sekali lagi. Huwa. Huwa ya bi'u. Hum ya bi'una. Ya, hiya. Hiya tabi'u. Hunna. Hunna ya bi'na. Bagus sekali Bu Yanti. Sekarang anta, silakan. Anta. Tadi apa ya? Anta tabi'u. Anta tabi'u. Naam. Antunna tabi'una. Antum tabi'una. Antum tabi'una. Naam. Anti. Anti tabi'u. Tabi'ina. Anti tabi'ina. Naam. Antunna. Antunna tabi'una. Naam. Kalau ulang lagi siap? Bu Yanti. Anta, dari anta. Anta ya bi'u. Tadi huwa, kalau itu huwa. Huwa ya bi'u. Anta tabi'u. Bagus. Antum. Antunna tabi'una. Antum. Antum. Antum tabi'una. Anti. Anti ya bi'u. Tabi'ina. Anti tabi'ina. Iya. Antunna. Antunna tabi'na. Naam. Pelan-pelan Bu Yanti, pelan-pelan. Iya. Ana. Ana. Abi'u. Gimana Pak? Ana abi'u. Ana abi'u. Nahnu. Nahnu nabi'na. Nabi'u. Nahnu nabi'u. Masih lagi. Ana. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Ya, mumtaz. Masya Allah. Terima kasih Bu Yanti. Jazakillah khair. Syukran jazakillah khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Yanti dari Tangerang. Baik, di belakang beliau. Nah, belum kita singgung tentang fi'il tadi, ghaba dan kala tadi. Nah, ghaba jadi ba'a ya bi'u. Ya, silakan. Nah, bagi Anda yang terhubung di layar telepon 0218236543. Nah, silakan. Iya. Baik, di layar telepon sudah ada yang terhubung. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa, dari mana? Umunida. Umunida dari mana, Umu? Dari Indramayu. Baik, silakan. Umunida tadi bersama kita sejak awal? Ya, pertengahan lah. Baik. Siap kalau saya beri fi'il yang berikutnya? Insya Allah. Berarti fi'ilnya ghaba yaghibu. Kalimat yaghibu. Ghaba yaghibu. Berarti huwa yaghibu. Nah, lanjutkan. Silakan Muida, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bil hamid wala bil ism dhamir. Bil dhamir, na'am. La bas bil dhamir. Huwa yaghibu. Ma'ak al kitab wala la? Na'am. Ma'ak al kitab? Na'am, la. La, tayyib. Istamil al dhamir, ma fi mushkila. Huwa yaghibu, la bas. Huwa yaghibu. Na'am. Idhan hum. Hum yaghibuna. Maratan thaniya, Umaida, pelan-pelan. Hum. Hum yaghibuna. Ya, terus. Hiya. Hiya. Kalau hiya. Kalau huwa yaghibu pakai ya. Kalau hiya pakai ta sekarang. Naam. Huwa yaghibu. Nah, hiya ya. Sekarang. Hiya taghibu. Hiya taghibu. Naam. Hunna. Hunna. Hiya taghibu. Hunna yaghibna. Hunna yaghibna. Naam. Pelan-pelan kalau begitu, Umu. Dari awal kembali. Huwa bagaimana? Naam. Huwa yaghibu. Hum. Hum yaghibuna. Ya, hiya. Hiya. Hiya yaghibu. Ta, taghibu. Taghibu. Hiya taghibu. Hunna. Hunna taghibuna. La, hunna yaghibna. Hunna yaghibna. Nah, ulang sekali lagi. Huwa. Huwa. Huwa yaghibu. Hum. Hum yaghibuna. Hiya. Hiya taghibna. La, la. Hiya taghibu. Hiya taghibu. Hunna. Hunna taghib. Yaghibna. Yaghibna. Huwa ya. Hiya yaghibna. Huwa hunna. Hunna yaghibna. Nah, Umida, mohon tutup dulu teleponnya, nanti telepon lagi setelah ini insyaallah. Dengarkan yang setelahnya setelah ini. Insyaallah. Dihafalkan Umida ya. Oke. Kita tunggu teleponnya akan datang insyaallah. Jazakillahu khair. Syukran. Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiki. Umu Nida dari Idramayu telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini di layanan telepon 0218236543 dan kita coba sapa penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Umu Sa'id di Bogor. Umu Sa'id ma'ruf insyaallah. Kaifa haluk ya Umu Sa'id? Bikhair alhamdulillah. Ana bikhair walhamdulillah. Musta'idin anti? Insyaallah. Musta'idin insyaallah taib. Lanjutkan fi'il yaghibu tadi. Dari awal tidak mengapa. Tafadhal. Huwa yaghibu. Naam. Hum yaghibuna. Naam. Hiya taghibu. Naam. Hunna yaghibna. Naam. Anta taghibu. Naam. Antum taghibuna. Ahsanti. Anti taghibina. Naam. Antunna taghibna. Ana aghibu. Nahnu naghibu. Nahnu naghibu. Masya Allah. Satu lagi tidak mengapa mu? Satu lagi. Naam Ustaz. Ja'a yaji'u. Yaji'u, tafadhali. Huwa yaji'u. Hum yaji'una. Naam. Hiya taji'u. Hunna yaji'na. Yaji'na, ahsanti. Anta taji'u. Naam. Antum taji'una. Naam. Anti taji'ina. Antunna tajina. Ahsanti. Ana aji'u. Nahnu naji'u. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Umma Sa'id. Barakallahu Ustaz. Jazakillah khair. Zadakillahu hirsan wa ilman nafi'an insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung bersama kami Umu Sa'id di Bogor. Dan mungkin itu juga penelpon terakhir. Penelpon terakhir, Ustaz. Mungkin ada yang perlu disampaikan kembali. Naam. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tasrif al-fi'lul mudhari'. Tadi sempat ada kesalahan di awal, ana menyangka kita sudah di latihan 24. Ternyata kita baru sampai di wazan 19. Yang kedua, dan nanti insyaallah di latihan ke 24 atau 25 adalah wazan yang ketiga. Dan mohon bagi ikhwan di studio khususnya, pesan ana, mohon latihan di rumah. Nah, hafalkan ini. Kalau fi'il selain fi'il mu'tal insya Allah mudah. Tapi ketika berbicara fi'il mu'tal ini yang agak repot tasrifnya. Tapi kalau fi'il sahih sudah antum kuasai tasrifnya dengan bagus, maka al-fi'il mu'tad tidak jadi masalah insyaAllah. Jadi mungkin dari awal memang tasrif al-fi'il sahihnya belum mutkid. Itu mutkinkan dulu, kuatkan dulu, baru kemudian insyaAllah di pertemuan berikutnya insyaAllah ilham yang pertama kali baca tasrifnya insyaAllah. Kemudian mu'ajir insyaAllah setelah itu. Jangan kemana. Abu Abdillah siap? Kalau antum kita baca tasrif insyaAllah di pekan depan? Persiapkan dari sekarang. InsyaAllah kalau Allah permudah kita ketemu lagi pekan depan. Kemudian kita coba tasrif kembali fi'il yang kita sebutkan tadi. Nah. Demikian dari Ana. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.